ceria kau keindahan wanita pujaan setiap pria seluruh dunia kau gapai tetapi dirimu kini terhanyut di lautan kesedihan saja tinggalkan dirimu yang sudah merasa raih skalanya memang takkan semudah dirimu balikan telapak tangan kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia ku ingin bawa sejak dulu yakinlah pada diriku kau hanya sebutir mutiara indah di tengah luas samudra memang takkan semudah dirimu balikan telapak tangan kadang harus merasakan pahit manisnya dunia ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam mimpimu bahagiakan dirimu selamanya dalam kasih abadi semudah dirimu balikan telapak tangan kadang kau pun harus merasakan pahit manisnya dunia ku kan menjadi sang pangeranmu yang ada dalam mimpimu bahagia kan dirimu selamanya dalam kasih abadi Maria ku dambah kau sejak dulu yakinlah pada diriku kau hanya sebutir mutiara indah di tengah luas samudera.